الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عندك يا رجال pada pertemuan kemarin kita membahas tentang adab seorang muslim terhadap sesama makhluk yang disebutkan dalam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala bahwasanya adab yang bagus atau akhlak yang bagus itu tegak di atas empat rukun. Apa saja itu? As-sabr wal-ifah wasyuja'ah, kemudian wal-adil. Nah, santai. Ini empat hal harus kita berusaha untuk berhias dengannya. As-sabru wal-ifah wasyuja'ah wal-adil. Nah, kemudian mengenai akhlak-akhlak yang buruk itu juga tegak di atas empat perkara pokok. Apa saja sidik? Jahil. Nah, terus kezaliman, apa? Apa yang ketiga? Syahwat. Terus al-ghadab. Nah, apa saja ukasah yang cepat? Al-jahl, syahwat, ghadab, zaliman. Taib. Al-jahlu wa zulmu wa syahwatu wa wal apa? Wal ghadab. Taib. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala syekhuna Abu Amr hafizahullah ta'ala wa'an ibni Abi Atiq qala tahaddathtu ana wal qasimu inda Aisyata radiyallahu anha hadithan وكان القاسم رجلا لحانا فكان لأمي ولد فقالت له عائشة ما لك لا تحدث ما لك لا تحدث di sini sarah rokat teman ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا. Ana ini qad 'alimtu min ayna utit. Hadha addabathu ummu wa anta addabatka ummu. Qala fa ghadiba al-Qasim wa adabba 'alayha. Falamma ra'a ma'idata Aisyata radhiyallahu anha qad utiya biha qam. Qalat ayn? Qala usalli. Qalat ijlis. Qala inni usalli. Qalat ijlis gudar. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bihadrati at-ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Rawahu Muslim. Hadits ini ikhwani fillah didatangkan untuk menyebutkan tentang pentingnya ta'dib. Pentingnya pengajaran adab. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya sampai pada Ibnu Abi Atiq. Beliau adalah Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar. Berarti apanya Aisyah radhiyallahu anha ini? Ibnu Abi Atiq, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar. Berarti apa? buyutnya. Memanggil Aisyah berarti nenek buyut. Tayyib. Nah, cucu dari Tayyib Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. Ini berarti cucu ya, cucu. Nah, buyutnya Abu Bakar. Nah, cucu dari apa? Aisyah. Tapi apa cucu? Naam, dari siapa saudaranya? Yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar punya anak Muhammad. Kemudian anaknya Muhammad ini Abdullah ini yang dikenal dengan Ibnu Abi Atiq. Naam, dikenal kesolehannya afanibillah. Naam, juga apa? Dikenal memiliki sikap da'abah, yaitu naam sikap apa? Suka bercanda. Tapi bercanda tidak sampai keluar dari batasan yang diperbolehkan. Nah, Ibnu Abi Atiq ini mengatakan, aku berbincang-bincang bersama dengan Qasim di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi aku dan Qasim, ini gampangnya. Tahaddatsu ana wal Qasim inda Aisyah radhiyallahu anha haditsan. Aku dan Qasim berbicara di sisi Aisyah radhiyallahu anha tentang suatu pembicaraan. Dan Qasim yang dimaksud di sini Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Putra dari apa? Saudara Aisyah juga Muhammad bin Abi Bakar. Nah, ini keponakan. Jadi keponakan dan apa cucu kok dari arah apa dari arah saudaranya apa namanya kalau bahasa kita nami saya anak dari keponakan makanya jadi mereka mahram di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Dan adalah Qasim ini rajulan lahana. Qasim seorang laki-laki yang banyak melakukan lahan, yaitu pembicaraannya banyak lahannya, banyak kelirunya. Sebab apa? Dia adalah anak dari Ummu Walad. Wa kana li ummi walad. Maksud Ummu Walad adalah seorang budak yang digauli oleh tuannya kemudian melahirkan anak. Maka anak ini ikhwanifillah anak dari tuan. Sehingga anaknya ini merdeka, tapi ibunya masih budak. Baik. Nah, ini dinamakan dengan budak yang melahirkan anak sayidnya ini namanya Ummu Walad. Dan Qasim ibunya adalah Ummu Walad, berarti ibunya budak. Nah, yang telah digauli oleh bapaknya, yaitu Muhammad bin Abi Bakar. Makanya Aisyah mengatakan kepadanya, kenapa engkau tidak berbicara sebagaimana berbicaranya anak saudaraku ini? Ya, dibandingkan dengan siapa? Dengan Ibnu Abi Atiq. Nah, seorang bibi afanibillah. Nah, seorang bibi menasihati keponakannya. Nah, mengkritik, kenapa tidak berbicara yang bagus sebagaimana pembicaraan anak saudaraku ini, yaitu menunjuk kepada Ibnu Abi Atiq. Kemudian beliau katakan, adapun aku sungguh tahu dari mana engkau sampai seperti ini, dalam artian sebab kenapa kau engkau banyak melakukan kesalahan dalam bahasa. Beliau katakan, hada adabatu ummuh, ini yaitu Ibnu Abi Atiq yang tukur katanya bagus diajari adab oleh ibunya. Dan engkau juga apa? Ibumu yang mengajari adab kepadamu. Ya, namanya budak ikhwanillah, tentunya apa? Dari sisi pengajaran adab ya tidak akan sebaik wanita merdeka. Jadi sini kita ambil faedah penting ikhwanillah berhubungan dengan pentingnya peran ibu. Pentingnya peran ibu dalam mengajari adab untuk anak-anaknya. Nah, karena sungguh anak pertama kali apabila bergaulnya dengan ibunya, dia akan mencontoh apa yang dilakukan ibunya. Bahkan terkadang anak laki-laki apabila ya ketika melihat nah sang ibu sholat, pengennya ikut sholat pakai apa, kerudung, ngikut. Nah, melihat ibunya sholat demikian. Nah, kenapa? Karena bergaul banyak dengan ibu. Oleh karena itulah bagi para ummahat, apabila betul-betul hendaknya mereka menjadi contoh, jadi si adab untuk nah anak-anaknya, terkhusus lagi bagi putri-putrinya, yang mereka ini nah betul-betul akan mengambil adab dari orang tuanya, dari sang ibu. Adapun laki-laki, kemungkinan nanti setelah mereka memayis, setelah mereka mampu keluar, akan keluar, sehingga bisa mengambil adab dari orang lain. Nah, di sisi lain juga apabila di sini isyarat untuk kita semua. Nah, dalam memilih apa? Memilih calon-calon ibu bagi anak kalian, ya. Jangan pilih sembarangan. Ya, jangan asal nemu di jalan diambil. Tapi mereka pikirkan memilih apa itu untuk calon ibu anak-anakku. Bisa enggak didik anakku nanti? Nah, bisa enggak didik anakku nanti? Jangan ambil resiko ya manifilan, dalam artian sudah enggak apa-apa ambil wanita nanti saya mendidik. Nah, mendidik istriku saya akan didik. Nah, ini namanya ambil resiko. Nah, niatan khair cuman butuh sabar. Nanti nah sudah dapat anak, nah bingung lagi. Karena belum siap untuk menjadi pendidik anak-anak. Maka betul-betul hendaknya seorang memilih di awal. Persiapkan nah guru-guru bagi calon anak-anak kalian dengan baik. Karena nah ibu pengaruh penting sekali. Nah, kita lewati dulu bagaimana nah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Siapa yang nah menjadi sebab utama beliau menjadi apa? Ulama besar. Sang ibu, ya. Kalau sang ibu tidak tokoh, nah kemungkinan ya tidak akan seperti itu. Nah, walaupun apa dia seorang yang menjanda saat itu, tapi memerintahkan kepada sang putra, sudah engkau berangkat menuntut ilmu, aku akan mencukupi kebutuhanmu dengan apa tenunanku, bekerja menenun di rumah demi mencukupi apa kebutuhan sang anak dalam menuntut ilmu. Cuma apa, tidak hanya sekedar itu, dia mengecek, dia tetap menanyakan, kalau engkau mendapatkan 10 hadis kemudian tidak nampak pada sifat-sifatmu, tidak usah capek-capek belajar. Nah, ini penting. Kalau seorang menuntut ilmu, menghafal 10 hadis atau menghafal 10 ayat, kemudian tidak nampak pada dirinya perubahan yang bagus, maka tidak usah capek-capek. Nah, tidak usah capek-capek, tidak usah repot-repot. Di sini, nah, penekanan penting dari seorang ibu kepada sang anak, bahwasanya seorang belajar jangan sekedar apa? Sekedar berangkat tok. Tidak ada niatan untuk na'am menghasilkan. Ya, intinya belajar seorang menuntut ilmu untuk dia apa? Berhias dengan ilmu, beradab dengan adab ilmu, beramal dengan ilmu, dan seterusnya. Ini pentingnya ibu dalam mengajari adab. Nah, yang tentunya juga apa? Bapak jangan kemudian, para abah jangan kemudian, wah ini saya merdeka berarti. Nah, enggak, semuanya. Cuman di sini Aisyah radhiyallahu anha ingin apa? Ingin menegaskan bahwasanya peran ibu sangat penting. Kenapa? Karena bapak-bapak mereka adalah orang-orang utama. Bapak dari Al-Qasim Muhammad bin Abi Bakar. Nah, bapak dari Abdullah Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar. Bukan orang-orang yang jahil, tapi orang-orang yang berilmu. Cuma apa? Ibunya berbeda, sudah apa? Berbeda. Satunya seorang yang merdeka, memiliki ilmu. satunya seorang budak. Yang namanya budak ya tentunya pendidikan dan juga pengajaran dan waktu untuk dan mendidik itu kurang. Dan ini mujarab ya Pak. Mujarab bagaimana seorang ibu yang memang memiliki akhlak yang bagus, pengajaran yang bagus, dan ilmu yang memadai akan apa? Menghasilkan dan anak-anak yang diharapkan kebagusannya. Qala fa ghadiba al-Qasim, maka Qasim marah. Naam, marah. Naam ditegur yang demikian wa adabba 'alaiha. Yaitu marah dan jengkel. Ya, marah dan jengkel kepada Aisyah radhiyallahu anha. Falamma ra'a ma'idat Aisyah qad utiya biha qama, maka tatkala naam hidangan makanan dari Aisyah telah apa didatangkan, maka dia berdiri tidak mau makan sama bibinya, jengkel, mutum, ya. Nah, baik. Maka ditegur oleh Aisyah, qalat aina, mau kemana engkau? Qala usalli. Nah, ini jawabnya masih berakal. Di mana kamu? Mau kemana? Nah, sudah mau makan kok. Nah, jelas kalau dia mau jawab mau main, ini tambah jelek lagi. Nah, dia jawabnya qala usalli, aku mau salat. Nah, baik. Qala ijlis, duduk. Nah, qala ini usalli, sebenarnya aku ingin salat. Nah, enggak mau makan. Baik, qala ijlis budar. Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhu akhbatan. Tapi jadi sebab apa dia dapat hadis. Ya. Duduk kamu. Ya, kemudian ditegur dengan teguran keras oleh sang bibi, "Ijlis budar." Ya. Duduk wahai apa? Anak yang kurang ajar dalam artian kurang adab. Nah, anak budar istilah untuk apa? Hardika dan halifina seseorang yang naam dari si adab buruk. Sudah waktunya makan, ditawari oleh sang bibi, ditegur sang bibi, kenapa marah? Tegurannya juga bagus, menasihati. Maksudnya untuk berbicara yang baik, tutur kata ditata. Nah, sehingga omong tidak sembarangan. Selain dia bibi juga apa? Aisyah adalah ummul mukminin radhiyallahu anha. Nah, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan tidak sempurna sholat seseorang dalam keadaan makanan sudah dihidangkan dan dalam keadaan dia menahan dua hadas. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis tersebut disampaikan oleh Aisyah dikarenakan kisah tadi. Dan inilah pendidik yang sejati khanifillah. Tatkala dapatnya apa langsung apa menisbahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana bimbingan beliau dalam masalah itu, mengingkari, ya mengingkari dengan suatu hadis. Nah, bukan kemudian apa melarang sholat, tidak, tapi apa karena di sana ada larangan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dihindarkan makanan kok mau pergi sholat, itu tidak tepat, tidak tepat. Taib. Didatangkannya hadis ini untuk menunjukkan pentingnya adab dan pentingnya apa? Pengajaran adab semenjak awal apabila. Karena apa? Seseorang itu tumbuh sesuai dengan kebiasaan orang tuanya. Bagaimana bait syair yang masyhur dalam masalah ini? Hah? Bagaimana Ahmad? Hah? Nah, wa insya'un nasyi'un fitiyani bina ala maka na'awadahu abuhu. Nah, seorang anak-anak yang baru tumbuh di antara kami itu akan tumbuh sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya, oleh orang tuanya. Nah, dan ini mujarrab. Seorang anak ya sesuai kebiasaan anaknya. Kebiasaan tidak tertib, maka ya biasa tidak tertib. Nah, dan untuk mengubah kebiasaan buruk butuh usaha. Tanpa usaha panitia tidak akan bisa berubah dari keburukan-keburukan yang ada. Nah, ketertiban, perkara-perkara yang berhubungan dengan kemaslahatan bersama. Nah, bukannya tertib. Coba, masalah membuang sampah saja, kalau sudah terbiasa tertib di rumah, ya sembarangan. Tanya, sembarangan ya tidak. Sudah ada tempat sampah, ya, ya masih saja ada tempat sampah, tapi sampahnya di luar tempat sampah. Ini kebiasaan buruk. Nah, orang yang sudah terbiasa dengan nah, ada yang bagus dalam masalah ini, ada sampah plastik, ya disaku dulu lah, nanti sampai di luar. Sudah dinaikkan mobil, ada sampah, dapat rezeki, dan dapat roti, masih dibuang di bawah mobil. Ya. Baik. Qala hafizahullah ta'ala, qala al-imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala fi madarijis salikin. Perhatikan penulisannya. Kalau ada al-Jawziyyah ikhwan fillah, maka qayyimnya tidak perlu alif lam. Ibn Qayyim al-Jawziyyah diidhofahkan kepada al-Jawziyah, maka salah kalau seorang mengatakan Ibnul Qayyim, ya Ibnul Qayyim al-Jawziyyah, ini salah. Nah, kalau mau alif lam Ibnul Qayyim, maka nah, sudah cukup di situ Ibnul Qayyim. Tapi kalau mau al-Jawziyah ditambahkan, maka qayyimnya tidak perlu alif lam. Kenapa? Karena makna ini asalnya akhwani fillah dikarenakan bapak dari beliau itu adalah pendiri Madrasah Al-Jauziyah. Maka lebih dikenal dengan apa? Dengan gelar bapaknya, anak dari apa? Pendiri madrasah ini. Nah, anak pendiri Madrasah Al-Jauziyah. Nam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian lebih masyhur dengan apa? Ibnul Qayyim. Maksudnya Al-Qayyim ya Qayyimul Jauziyah. Jadi sesuatu yang kecil seperti ini terkadang seorang menulis ikhwan fillah tidak perhatian, akhirnya keliru. Padahal sepele. Fi manzilatil adab. Ya, beliau akan berbicara tentang apa kedudukan adab. Qala wa hadhihi al-lafdhatu mu'dhinatun bil ijtima'. فالأدب اجتماع خصال الخير في العبد. Lafaz ini ikhwani fillah mu'dhinatun bil ijtima', yaitu memberikan apa? Memberikan tahu tentang makna ijtima'. Maksudnya lafaz adab di situ makna asalnya, makna yang paling mendasar yang bisa diambil adalah ijtima', yaitu apa? Berkumpul. Berarti dari lafaz dasar itu diambil makna secara istilah fal adab ijtima'u khisalil khairi fil abdi. Yang dimaksud dengan adab adalah terkumpulnya sifat-sifat yang bagus pada seorang hamba. Inilah adab. Jadi seorang yang beradab ya seorang yang terkumpul padanya sifat-sifat yang bagus. Nah, wa minhul ma'dubatan diambil dari na'am kalimat atau kata yang terkumpul padanya hamzah, dal, dan ba. Kata ma'dubah. Yang dimaksud dengan ma'dubah wa hiya ta'am alladhi yajtami'u 'alaihi an-nas. Yaitu makanan yang manusia apa berkumpul padanya. Hidangan ya kan ini. Hidangan namanya ma'dubah. Nam-namban nam ada hidangan, ada lauk dan seterusnya kemudian disajikan, ini namanya ma'dubah. Taib juga dinamakan dengan ma'idah kalau dalam hadis tadi itu sama, yaitu hidangan yang di situ manusia berkumpul untuk menyantapnya. Qala wa ilmul adabi huwa ilmu islahil lisani wal khitab wa isabati mawaqi'ihi wa tahsini alfadhihi wasiyanatihi 'anil khata'i wal khalal wa huwa syu'batun minal adabil 'am wallahu a'lam. Setelah beliau memberikan pengertian tentang adab secara umum, jadi adab yang dibawakan di atas adalah adab secara umum. Kemudian ilmu adab secara istilah. Kalau kita membaca-baca ikhwan fillah kitab atau kita masuk dalam suatu apa perpustakaan besar, kemudian di rak-rak ditulis ilmu adab atau ulumul adab, maka di situ kok kita dapati ilmu nahwu, kok kita dapati ilmu syair, apa tidak salah? Nah, maka di sini kita baru tahu yang dimaksud dengan ilmu adab maksudnya adalah ilmu islahil lisan, yaitu ilmu untuk apa memperbaiki lisan. Dalam artian agar lisan kita tidak salah berucap, agar lisan kita itu ketika ngomong tidak apa keliru-keliru. Nah, baik, bahasanya benar, menggunakan kata yang benar. Misalnya untuk menunjukkan kemarin, tidak semalam. Kemarin ya kemarin, semalam ya tadi malam. Ya, baik. Ya, nah, jangan dicampur aduk. Nah, ilmu adab huwa ilmu islahil lisan wal khitab, dan ilmu untuk apa memperbagus dalam apa berbincang-bincang, berdialog, wa isabati mawaqi'ih, dan untuk apa isabah mawaqi'ih, yaitu untuk bisa benar sesuai dengan tujuan seorang berucap. Nah, seorang berucap bisa benar pas, dan orang yang diajak bicara juga memahami dengan benar. Wa tahsini alfadhi, dan memperbagus lafadznya. Sama yang diinginkan ikhwan fillah, tapi kalau lafadznya dipilih yang bagus akan berbeda rasanya. Nah, baik, akan berbeda rasanya. Dan banyak. Nah, dalam pemilihan kata seseorang harus naam cerdik ikhwan fillah. Terkadang kata-kata yang memang tidak pantas untuk diungkapkan di depan umum, ini butuh seorang mencari kata-kata yang lain. Nah, sehingga bisa tepat dan tidak mempermalukan diri. Baik. Wasiyanatihi 'anil khata', dan untuk menjaga lisan dari kekeliruan, wal khalal, dan dari apa? Kesalahan, dari apa? Dari kekurangan-kekurangan. Wa huwa syu'batun min al-adabil 'am, dan ini merupakan salah satu cabang dari adab secara umum. Ini yang dimaksud dengan ilmu adab. Nah, maksudnya sebenarnya kembali kepada ilmu lughah. Nah, kembali kepada ilmu lughah, bagaimana seorang memperbagus lisan. Makanya masuk di situ nahwu, sharaf, masuk juga kalau kita masuk di perpustakaan umum. Juga ilmu biasanya berupa syair di situ, kemudian balaghah dan yang lainnya. Ini maksudnya ilmu adab. Sehingga terkadang kalau ada istilah al-adib, al-adib yaitu seorang yang ahli dalam ilmu adab ini, ahli sastra. Nah, ahli sastra dikenal dengan adib. Ini adab secara istilah. Adapun yang kita pelajari dalam kitab ini ikhwan fillah berhubungan dengan adab secara umum. Bagaimana seseorang bisa apa? Terkumpul pada dirinya sifat-sifat yang bagus. Tayyib. Adab berikutnya kita ambil insyaallah pada pertemuan yang akan datang.